Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kemarin kita singgung bahwa Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu naha, melarang untuk tadabbu' athar an-Nabi SAW. Athar, asal katanya dari peninggalan yang tersisa. Tetapi bergeser maknanya di dalam ucapan para ulama menjadi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dari sunnah-sunnah. Sehingga sering disebut dengan sunnah wal athar. Tetapi di sini Umar bin Khattab melarang untuk tatabbu'ul athar kembali kepada makna yang pertama. Bukan makna jangan menelusuri sunnah-sunnah, tidak. Sehingga jangan campurkan antara keduanya. Kalimat athar. Nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu justru menyatakan alaikum bil athar. Alaikum bil athar. Atas kalian untuk berpegang pada athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini maksud? Sunnah. Haitsu amara bittiba'il athar fal ma'na as-sunnah wal hadith. Naam wal qudwa ila akhirih. Wad din. Wa haitsu naha 'anil athar aw tatabbu'il athar fal ma'na peninggalan-peninggalan hissi. Tayib, bedakan antara keduanya. Kalau konteksnya menyuruh, ikuti asar. Pegang asar. Ambil asar. Jangan lepaskan asar. Maknanya, riwayat-riwayat dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena itu juga peninggalan. Tetapi kalau dikatakan Amirul Mukminin melarang untuk menelusuri asar-asar. Melarang untuk menelusuri asar. Maka maknanya bukan hadis-hadis. Maknanya peninggalan-peninggalan dalam bentuk hissi. Apa itu hissi? Mahsus. Apa itu mahsus? Terjemahannya bahasa Indonesia. Saya tidak tahu terjemahannya. Tapi maksudnya adalah yang bisa diraba, bisa dipegang tangan. Apa namanya? Itu hissi. Kalau yang tidak bisa, itu namanya ma'nawi. Nah. Taib, misalnya kita bicara tentang kursi, ini hissi, maktab, ini hissi. Tapi kalau kita mengatakan mahabbah, mana bentuknya mahabbah? Kayak apa? Tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat. Tapi kita tahu bahwa orang itu punya cinta. Taib, atau sebaliknya, kebencian, itu maknawi sifatnya. Hanya makna saja. Taib, ini asar, asar hissi. Misalnya, ada piringnya Rasulullah, ini sejadahnya Rasulullah, ini pedangnya Rasulullah, ini rumahnya Rasulullah, atau ini tempat di mana Rasulullah SAW singgah di sana ketika hijrah, ini Gua Tsaur, itu semua asar. Ini Gua Hira di mana Rasulullah SAW pernah beribadah di sana dengan cara ibadahnya agama yang lalu sebelum Rasulullah SAW dapat wahyu. Itu semua athar. Dan Amirul Mukminin melarang untuk tatabbu'ul athar, menelusuri tempat-tempat tersebut, peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Mengapa? Khawatir. Akhirnya mengkeramatkan apa yang tidak karamah atau membuat sesuatu seperti Masjidil Haram, seperti Ka'bah dalam keadaan tidak ada selain itu, selain Ka'bah. Yang disucikan oleh Allah adalah Masjidil Haram dan tanah haram, kemudian Madinah dengan tanah suci yang ada di antara dua lembahnya atau dua bukitnya, kemudian Palestina atau dalam hal ini Masjidil Aqsa. Selesai. Tempat-tempat lain tidak ada dalil bahwa itu lebih utama. ini lebih utama. Kenapa? Karena pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Yang pernah diinjak oleh Nabi banyak sekali. Nabi di Madinah berkeliling, Nabi di Mekah berkeliling, Nabi berjalan dari Mekah ke Madinah hijrah, kemudian balik lagi dari Madinah, kembali ke Mekah untuk haji, untuk umrah, untuk berperang, untuk sekian banyak. Apa semua itu jadi tempat suci? Karena ini pernah diinjak Rasulullah SAW. Ini pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Yang sana juga pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW. Yang ini juga pernah disinggahi. Apakah itu jadi suci? Jadi istimewa? Hanya kebetulan Rasulullah SAW lewat. Titik. Sehingga tidak perlu berlebih-lebihan pada perkara-perkara tersebut. Apakah haram untuk mendatangi Gua Hira, Gua Thawr? Tidak haram. Tetapi tidak ada keutamaan apapun. Beda dengan mendatangi Masjid Quba. Ya Rasulullah SAW menyengaja mendatangi Masjid Quba untuk salat dua rakaat. Itu jelas sunnah. Para mu'tamirin, orang-orang yang umrah. Bedakan yang ini, Rasulullah SAW contohkan sunnah. Tetapi untuk mendatangi tempat-tempat tersebut, tamasya. Titik, tidak lebih. Dari tamasya. Qala Ma'rur ibn Suwaid. Suwaid adalah Abu Umayyah al-Asadi al-Kufi. Seorang tabi'i yang thiqah. Asha 120 sana. Beliau hidup 120 tahun. Kata beliau, Sallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab di tariqi Makkah. Aku pernah salat bersama Umar bin Khattab dalam perjalanan ke Mekah. Salat subuh. Salat subuh. Thumma ra'an nas yadhhabuna madahib. Kemudian beliau melihat manusia pergi ke tempat-tempat tertentu. Faqala, maka Amirul Mukminin bertanya, "Aina yadhhab haula?" Mereka mau pada kemana itu? Faqila ya Amirul Mukminin, maka dikatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, masjidun. Shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Masjid yang di sana Rasulullah SAW pernah salat di situ. Fahum yusalluna fi, maka mereka pun ingin salat di situ. Faqala innama halaka man kana qablakum bimithli hadza. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya binasanya kali orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena yang model-model seperti ini. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim. Mereka menelusuri peninggalan-peninggalan nabi-nabi mereka. Wa yattakhidhuna hakanais. Kemudian mereka jadikan sebagai gereja. Sebagai tempat ibadah. Menelusuri peninggalan-peninggalan atau tempat-tempat katanya bersejarah, kemudian jadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Wabi'an, kanais, bentuk jamak dari kanisa, tempat ibadah Nasrani. Sedangkan bi'ah, bentuk jamak dari bi'ah, tempat ibadah Yahudi. Kata Umar selanjutnya, faman adrakathu shalah fi hadzal masjid falyusalli. Siapa yang dikenai waktu salat pas di tempat itu, ya silakan salat. Wa man la falyamdi, dan siapa yang tidak didatangi waktu salat, ya jalan saja. Wa la ta'ammadaha, jangan menyengaja salat di situ. Khana bin na'azakum Allah. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan-keutamaan masjid. Ada berapa? Hanya tiga. Masjidil Haram, Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. Yang memiliki keutamaan disebutkan oleh Nabi oleh tiga. Hanya tiga saja. Masjidil Haram, masjidku ini, kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Artinya selain itu, sama. Qanifidina azakumullah. Selain itu, tidak ada bedanya. Masjid yang ini atau masjid yang itu. Kalau kebetulan lewat di masjid itu pas waktu sholat, silakan sholat. Bukan haram. Masa enggak boleh sholat di sana? Boleh. Tetapi naik ke Gua Hira tinggi loh. Susah capek sampai di atas sholat dua rakaat. Ada keutamanya? Tahiyatul gua. Yang ada tahiyatul masjid. Tahiyatul gua tidak ada. Khana bin na'azakumullah. Ini yang dikatakan oleh Amirul Mukminin, jangan tatabbu'ul athar. Kalau kebetulan lewat di situ waktu salat, ya silakan salat. Tapi kalau bukan waktu salat, ya lewat saja. Itu tidak ada keutamaan apa-apa pada tempat-tempat tersebut. Kebetulan Rasulullah singgah di situ. Kebetulan Rasulullah SAW masuk di situ. Kebetulan-kebetulan yang itu adalah perkara-perkara yang sifatnya tidak ada kekhususan yang disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Tidak ada. Kecuali kalau Rasulullah menyatakan bahwa tempat ini memiliki keistimewaan. Barang siapa yang salat di sini akan diberikan pahala sekian kali. Baru ada perbedaan. Karena ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kembali kepada dalil yang pertama. Bahwa yang diutamakan oleh beliau dari masjid-masjid, ada tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selainnya, sama. Tidak perlu sampai membuat acara piknik yang diberi nama dengan piknik spiritual. Apa mereka bilang? Hah? Ada istilahnya? Hah? Wisata religi. Nah, mereka istilahkan wisata religius. Wisata religius. Maksudnya wisata agama. Ngapain jauh-jauh datang ke sana kalau tidak ada keutamaan apa-apa? Kalau kebetulan kamu ada di sana dan masjidnya enggak ada kuburannya, silakan sholat di situ. Kalau enggak, jalan. Masjid lain masih banyak. Begitu semestinya. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan sampai menyatakan haram. Ya, tidak haram. Semua tempat dijadikan oleh Allah Taala boleh sholat padanya. Kecuali yang sudah kita bahas kemarin. Jangan di kuburan. Jangan di tempat najis. Dan jangan di tempat mendekamnya unta. Baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, falyamdi wa la yata'ammadaha. Hendaklah jalan terus dan jangan menyengaja salat di sana. Kalau kebetulan waktu salat, silakan. Wa fi Maghazi Ibn Ishaq, diriwayatkan pula dalam Maghazi, Maghazinya Ibn Ishaq, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar Al-Matlabi maulahum Al-Madani Nazilul Iraq, yang tinggal di Iraq. Imamul Maghazi, imamnya dalam sejarah atau sirah Nabi, khususnya Maghazi, perang-perangnya. Saduqun yudallis, dia saduq, jujur, tapi kadang mentadlis, menyamarkan. Warama bit tashayyu' wal qadari, dan juga ada yang menuduhnya dengan tashayyu'. Wallahu ta'ala a'lam. Dan juga al-qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Min ziyadat Yunus ibn Bukair. Dari tambahan-tambahan kisah. Yunus ibn Bukair. Beberapa ulama menyatakan, idza rawayna 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam syaddadnahu. Wa idza rawayna an ghairihi sahhalnahu. Kata mereka, para ahlul hadis, kalau kami meriwayatkan dari Nabi, syaddadna. Kami akan teliti seteliti-telitinya. Tetapi, kalau kami meriwayatkan dari selain Nabi, kami mudahkan. Mungkin saja benar. Enam. An Abi Makhlad, an Abi Makhlad, Abi Khaldah, Khalid ibn Dinar. Haddatsana Abu Al-Aliya qala lamma fatahna Tustur aw Tustar, ketika dibuka negeri Tustar, wajadna fi baiti Malil Hurmuzan sariran, didapati di dalam tempat perbendaharaan kerajaan Hurmuzan ada sebuah kasur, alaihi rajulun mayyit, di atasnya ada jasad seseorang, jenazah, orang sudah mati. Inda ra'sihi mushaf, di kepalanya ada mushaf, kitab suci. Fa akhadna al-mushaf fa hamalnahu ila Umar. Kami bawa mushaf itu, kami bawa kepada Umar. Fada'a lahu Ka'ban fa nasakhahu bil Arabiyyah, maka dipanggil Ka'b untuk disalin. Mushaf itu ke dalam bahasa Arab. Fa ana awwalu rajulin qara'ahu min al-Arab, maka aku adalah orang yang pertama membacanya dari kalangan Arab. Qara'tuhu mithla ma aqra'ul Qur'an, aku baca seperti baca Qur'an. Faqultu li Abil 'Aliyah, aku katakan pada Abul 'Aliyah, ma kana fi, apa emangnya yang ada dalamnya? Qala siratukum, isinya adalah sejarah kalian. Wa umurukum, urusan-urusan kalian. Waluhunu kalamikum, dan ucapan-ucapan kalian. Wama huwa kainun ba'du, dan apa yang akan terjadi nanti. Subhanallah. Berarti kisah tentang sahabat dan sifat-sifatnya dan sebagainya, kisah tentang umat Islam lebih luasnya, sudah ada di dalam kitab-kitab mereka Yahudi dan Nasrani. Sudah ada dalam kitab-kitab mereka yang terdahulu. Qanibdina azakumullah. Sebab ketika dibaca buku kitab suci yang ada pada jenazah tadi, isinya sejarah para sahabat. Dan bukti kedua, ketika Amirul Mukminin ingin mendatangi Syam, dan beliau ditemani oleh budaknya, tetapi diperlakukan oleh Amirul Mukminin tidak seperti budak, seperti sahabat. Maka naik kendaraannya pun bergantian. Sekali Umar yang naik dituntun oleh budaknya, sampai ketika dirasa budaknya sudah lelah, budaknya naik, Amirul Mukminin yang menuntunnya. Begitu. Ketika hampir sampai, pas giliran budaknya yang ada di atasnya, dan Amirul Mukminin yang menuntunnya, masuk ke Syam, disambut oleh penduduk Syam. Mereka menyambut, semuanya menyambut yang ada di atas kendaraan. Pendeta-pendeta mereka berkata, kalau benar apa yang ada pada kitab kami, lihat kalimatnya, kalau benar apa yang ada pada kitab kami, pimpinan mereka bukan yang di atas kendaraannya, yang menuntunnya. Maka budak tersebut mengatakan, bukan aku, Amirul Mukminin. Beliau Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Maka pendeta-pendeta tadi sangat tertarik dan betul-betul tambah yakin bahwa merekalah yang dimaksud dalam kitab-kitab mereka. Ciri-cirinya, kesederhanaannya, ila akhir. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang akan dikisahkan di sini adalah tentang jenazah tadi. Kok bisa ada jasad yang utuh tidak rusak sekian lama? Itu orang tadi yang mati di sana, yang ditaruh di atas kasur tadi, terus menerus ada padanya. Dan kalau mereka minta hujan, mereka keluarkan jenazah itu dan berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan untuk jasad ini. Turun hujan, mereka masukkan kembali setelah itu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Ditanya Abul Aliyah, maka dikatakan kepada Abul Aliyah, masa nak tumbir rajul? Terus, orang itu diapakan? Ini jenazah tadi, jasad tadi, diapakan? Qala hafarna lahu bin nahar 13 qabran mutafarriqah. Kami gali di siang hari 13 kuburan. Siang hari digali 13 kuburan di tempat-tempat berbeda. Di tempat-tempat yang berbeda. Di sana, di sini, di pojok kanan, timur, barat, selatan, utara. Falamma kana bil laili, maka ketika malam harinya, kami menguburkannya di salah satu dari 13 kuburan tersebut. Wasawainal qabr, dan kemudian kami tutup, kami timbun kembali semua kuburan tadi bersama-sama. Untuk apa? Linu'ammihi 'alan nas, agar manusia tidak tahu jasad tadi dikuburkan di tempat yang mana. Karena ada 13. Layan bisyunahu, agar mereka tidak menggalinya kembali. Agar mereka tidak menggalinya kembali. Qultu wa ma yarjuna minhu. Emang kenapa mau digali kembali? Wa ma yarjuna minhu. Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka harapkan dari jasad tersebut? Qala kanatis samau idha hubisat anhum. Karena langit kalau tidak turun hujan, hubisat anhum, maksudnya terhalang dari mereka, tidak turun hujan. Barazu bisaririhi, maka mereka keluarkan kasur yang ada jasadnya tadi, dia keluarkan. Kemudian mereka meminta hujan, maka turun hujan. Fakultu man kuntum tadunnuna ar-rajul. Pertanyaan kedua, apa dugaan kalian? Atau siapa menurut kalian jasad itu? Jenazah itu. Jenazah itu kira-kira siapa dia? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Itu adalah seseorang yang mereka sebut dengan panggilan Daniel. Fakultu, mundukam wajatumuhu mat. Sejak kapan kalian dapatkan jenazah ini? Dan sejak kapan dia meninggal? Qala mundu salatu mi'ah sana. Kami dapatinya sejak 300 tahun yang lalu. 300 tahun tidak berubah sama sekali. Kecuali syu'airat. Syu'airat itu beberapa rambut saja yang di kofahu. Di kofah itu ditengkuk. Karena karena tidur terus, maka yang ini rontok rambutnya. Yang di belakang. Bas, cuma itu. Qultu ma kana tughayyir minhu syai'. Maka nataghayyara minhu syai', apakah tidak berubah sedikit pun? Qala la, illa syu'airat min qafah. Tidak. Enggak berubah sedikit pun kecuali rambut-rambut yang di belakang tengkuknya. Innal luhumal anbiya la tubliha ard. Akhirnya mereka menyimpulkan sendiri. Sesungguhnya jasadnya para nabi tidak akan rusak oleh tanah. Artinya mereka menduga bahwa ini nabi. Sehingga diistilahkan dengan Nabi Daniel. Wallahu ta'ala a'lam. Mereka menyatakan seperti itu hanya dari jasadnya. Tidak mungkin 300 tahun tidak berubah sama sekali. Kecuali kalau itu adalah Nabi. Maka dikatakan, inna luhumal anbiya la tublihal ard. Sesungguhnya jasad-jasad para Nabi tidak akan dirusak oleh tanah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah. Apa asyahid min hadhil qissah? Saya tidak mengatakan min hadhil hadith. Ya. Min hadhil qissah. Karena qissah ini tentang seseorang dari seseorang, maka sahalna. Sahalna artinya kami tidak begitu ketat meriwayatkannya dari orang yang harus begini-begini. Itu kalau riwayat qala Rasulullah atau Rasulullah SAW atau marfu' atau perbuatan Rasulullah dan sebagainya. Tetapi ini kisah yang ditemukan oleh mereka. Kejadian. Ikhwan ibn na'azakum, maka kejujuran saya tidak cukup. Bahwa yang meriwayatkannya ada seorang yang jujur. Enam. Dikatakan dengan kisah tentang Daniel. Kaitannya dengan pembahasan kita apa? Hah? Qul, jarrit tushkar. Coba, sudah cukup ya, terima kasih. Akan disyukuri. Hah? Apa kaitannya? Nah. 13 kuburan. Kenapa? Terus? Kaitannya dengan pembahasan? Jadi? Pembahasan sedang bahas apa? Itu dulu. Sedang bahas apa sih? Tatabbu' al-asar. Nah. Iya. Menutup jejak. Jangan sampai mereka menemukannya kembali. Agar mereka jangan tatabbu' al-asar. Atau sama sungguhnya seperti itu. Tapi dari sisi awalnya. bahwa tatabbu'ul athar adalah kebiasaan orang-orang terdahulu sehingga mereka binasa. Kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi itu sama mereka dipakai sebagai jimat jasadnya. Fahadha kebiasaan orang terdahulu. Maka di zaman Islam dilarang. Jangan. Tatabbu'ul athar. Akhirnya nanti ujung-ujungnya dia apa? Jadi jimat. Ini rambut Rasulullah SAW. Ini pedang. Jimat. Pedang Rasulullah SAW. Ila akhirnya. Barakallahu fikum. Kalau saja benar, mungkin ada barokahnya. Tetapi tentunya dari Allah SWT. Dan kita berharap pada Allah SWT. Tetapi banyaknya tidak benar. Banyak tidak benar. Ini anunya Rasulullah, ini bejadanya Rasulullah SAW, ini pedangnya Rasulullah SAW, ini padahal itu sudah salinan yang kesekian. Tiruan yang kesekian. Nasallahu taufiq wal afiyah. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.